بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. Teman-teman Facebook, أعزني الله وإياكم جميعا dimanapun أنتم berada. Ibu-ibu dan bapak, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah SWT, alhamdulillah di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini dapat Anda lanjutkan untuk menyajikan pelajaran tahsin, pelajaran tahsin dasar untuk pemula dalam buku Al-Marhalah yang sudah kita pelajari. Alhamdulillah kita sudah sampai ke surah Quraisy, dan pertemuan yang lalu sudah kita bahas masalah mat dan dengung yang terdapat di surah Quraisy. Dan di kesempatan pagi ini ana akan koreksi bacaan dari para member Tilawatul Quran Bitajwid dan juga teman-teman di Facebook yang telah dikirimkan melalui WA. Ada beberapa orang yang mengirimkan tadi, alhamdulillah. Insyaallah taala akan ana koreksi nanti. Setelah ana lanjutkan terlebih dulu materi tajwid pada surah Quraisy yang sebagai tambahan pelajaran kita di kesempatan pagi hari berbagai ini. Untuk pelajaran tambahan untuk masalah tajwid yang terdapat di surah Quraisy, selain masalah mat juga ada adan dengung, juga ada huruf tebal dan tipis, kemudian huruf-huruf memantul. Huruf tebal yang terdapat di surah Quraisy ada 5 tempat kalau tidak salah di dalam hitungan. Apa tujuannya untuk dibahas huruf-huruf tebal ini? Supaya huruf yang lain tidak tertebalkan nanti, atau bahkan sebaliknya, mungkin huruf tebal ini tertipiskan oleh sebagian kaum muslimin. Karena tebal tipis akan berkaitan dengan sifat huruf. Kalau huruf tipis tertebalkan berarti salah hurufnya. Kalau tebal tertipiskan juga salah hurufnya. Oleh karena itu sangat mesti harus ekstra perhatiannya dalam membaca Al-Quranul Karim. Ada 5 tempat yang 5 huruf ataupun 5 tempat posisi yang mesti ditebalkan hurufnya dan selainnya tidak. Pertama kita lihat huruf qaf. Di surah Quraisy ini ada 1 huruf qaf yang mesti ditebalkan. Itu ayat pertama. Ada kalimat qaf yang dhammah, qu. Di ila fi qu. Ya, sehingga jangan dibaca ku, jangan Quraisy, tapi Quraisy. Kemudian huruf sod, 1 tempat juga di ayat kedua, sod, dan sekaligus tasdidnya, sehingga ketika masuk ke tasdid huruf sod langsung tebal dia. Wasif. Nanti akan ana tunjukkan cara penebalannya. Kemudian huruf ro, fathah. Ro fathah, tebal. Di ayat pertama. Quraisy. Dalam mengucapkan huruf tebal yang 5 ini. Kecuali yang kof saja. Bukan karena kof tebal bibirnya monyong, tapi karena domahnya. Kalau sekiranya qaf ini bukan dhammah, maka juga tidak akan monyong dia. Jadi ku, ak, ko, ak, ku. Maka ketebalan tidak jauh beda dengan qaf fathah. Ko, karena dia agak membulat ke fathah, dia mengarah ke o. Ak, ko, ak, ku. Sampai terasa getaran di pangkal lisan. Sampai terasa getaran di pangkal lisan belakang. Jangan terasa sampai tertiupnya angin di langit-langit. Kalau terasa tertiupnya angin di langit-langit ketika baca qaf, maka qafnya keliru. Itu sudah berganti makhraj dengan makhraj kaf, karena kaf yang mesti ada terasa tiupan angin di langit-langit atas. Ku, itu keliru. Seharusnya ku, getaran terasa di pangkal lisan yang berat ke tenggorokan. Aku, aku, Quraisy. Kemudian itu ro, ro, jangan ro, tapi ro, ro, ro, arwo, arwo, arwo, jangan arwo, jangan arwo, ro, sampai monyong bibirnya, maka akan mengurangi posisi ataupun fungsi dari lisan untuk menebalkannya. Quraisy, Quraisy, yang Qura, Quraisy, apalagi jadi tipis. Kemudian huruf sod yang tebal langsung ke tasdidnya. Dan ini juga bukan bibir yang dimonyongkan. Dan juga tidak pipi yang membengkak ketika mengucapkan sod tebal. Tapi lisan yang dominan ke atas. Sod yang dominan ke atas. Walaupun ujung lisannya tetap di bawah, gigi bawah. Ke makhraj sod. Hanya saja lisannya tengah dengan pangkalnya juga ikut meninggi. Lebih dominan ke atas ke langit-langit dia. Tertekan ke langit-langit. Asso. Jangan asso. Atau asso. Sampai membengkak pipi kiri dan kanan. Itu keliru. Was. Was. Jangan was. Tapi wa. Was. Wa. Wa. Wa. Wasif. Wasif. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya di huruf to sukun, to sukun, ato, ato amahum. Dan ini kokolah, nanti akan dijelaskan bagian kokolahnya. Penting dia menebal mengarah ke o, ato, jangan ato juga, tapi separuh dia, ato. At'amahum. Kemudian yang tebal berikutnya adalah kha. Kha, jangan kho. Jangan khawuf, tapi kha. Kha, kha, akh. Kha, akho. Akho. Jangan kho. Min khawuf. Khawuf. Jadi setelah kha, baru menyongkan bibirnya karena lin dari sini. Khawuf. Baik, itu praktek dari huruf tebal. Yang berikutnya bacaan kokolah pantul. Dari empat jumlah ayat surah Quraisy ini cuma satu yang dipantulkan, atau mahum tadi, yang lain tidak. Maka hati-hati nanti ketika baca fal ya'budu, jangan fal ya'budu, terpantulkan lamnya atau ainnya terpantulkan nanti, berhati-hati. Kemudian hadzal bait, jangan juga terpantulkan nantinya. Atau ila fihim rihlata, mimnya terpantulkan. Atau yang terpantul dengan yang lainnya. Ya, tidak ada yang rentan lagi kecuali yang disebutkan tadi. Baik. Berarti yang terpantul cuma satu, yang mesti dipantulkan cuma satu, dan ini adalah pantulan kecil karena dia tengah-tengah kata. Sehingga baca to tadi, apo separuh dari fathah to. Sekiranya kita membaca to adalah jelas to, maka separuh dari itu. Ato, ato, ato, ato, maka separuh dia. Ato'a. Ato'a alladhi ato'amahum, alladhi ato'a, ato, ato'amahum min ju'. Dan jangan sampai terputus. Jangan alladhi ato'amahum, jangan sampai terputus seperti itu. Karena kalau baca seperti itu adalah kadar kokolah ataupun pantulan sedang. Wustodia. Sedangkan ini adalah kokolah surah, pantulan kecil, ringan. Dia ringan pantulannya, tapi tetap harus pantul. Jangan sampai hilang pantulannya. Baik, itu tambahan penjelasan untuk antum semuanya yang jumlah ayatnya itu begitu banyak, hanya 4. Jadi dari poin tebal tadi, 5 tempat yang tebal, berarti yang lain jangan sampai tertebalkan nanti. Jangan sampai tertebalkan. Apa bukti huruf tipis tertebalkan? Ketika dia sukun atau fathah, agak mengarah ke O dia, mengikuti ketebalan huruf tebal, maka itu keliru. Contoh yang rentan adalah ketika baca wassayif, wassayif ya kedua. Seharusnya wa, buka biasa wa, wa, was. Maka jangan was, tapi wasso, was, wasso, jangan wasso nanti. Baik, afan, nah, di roh ada dua, huruf roh ada dua, huruf fathah ada dua, afan, huruf fathah ada dua. Huruf fathah ada dua, di ayat ketiga juga ada satu, ayat ketiga, roh, falya'budu rabbaha, rabbaha, ada dua roh, fathah, yang mesti ditebalkan. Kemudian yang rentan tertebalkan adalah alladzi ata'amahu. Ata'ama. Ata'a. Ata'a. Ata'amahum. Seperti itu. Kemudian itu yang rentan yang tertebalkan oleh kaum muslimin. Baik. Jadi kesimpulannya, huruf tebal ada qaf 1, ra ada 2, berarti ada 3. Jumlah yang tebal, kemudian tambah sad, tasydid, ada 4. Kemudian to, kokolah, 5. Yang terakhir adalah kho, berarti 6. Ada 6 yang mesti ditebalkan oleh kaum muslimin di surah Quraisy ini. Baik, anda terkinkan lagi. Silakan antum ikuti di rumah bagi yang ikuti live di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لإيلاف قريش. Mohon perhatikan ketika baca Quraisy, jangan Quraisy. Ada tiga bentuk yang kesalahan sebagian kaum muslimin membaca lin ini, mat yang panjangkan di ujungnya ini. Pertama ada yang memendekkannya, itu keliru. Dia harus panjang, mengikuti kaidah mat. Ro panjang, minimal 2 harokat. Dan memanjangkannya, jangan ro'ish atau ro'ish dengan seakan-akan menambah ya kasroh atau hamzah kasroh. Seharusnya setelah ro langsung dilinkan dia, dipanjangkan. Quraisy, yang Quraisy atau Quraisy, itu keliru. Dan gitu juga setiap untuk semua ujung ayat, ayat kedua, ujung ayat ketiga. Dan untuk ayat keempat, khauf, yang khauf atau khawuf, menambah waw dhammah. Tapi langsung khauf. Khawuf. Seperti itu dia. Baik, anda baca lagi. Li'ilafi Quraisy. Yang urut saja yang tebal, sedangkan yang panjangnya tidak tebal lagi. Kemudian ayat kedua, ilafihim rihlatasyita'i was صيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. طيب أنا coba satu nafas untuk ayat keempat. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. طيب itu bacaan surah Quraisy, mudah-mudahan dapat memberikan tambahan pengetahuan untuk antum semuanya dari pimpinan tajwid yang mesti diperhatikan. Selain pekan yang lalu telah kita bahas masalah mat dan dengung, dan pagi ini kita beri tambahan untuk pengetahuan masalah 6 tempat yang mesti ditebalkan dan satu tempat yang mesti dikokolahkan dan kokolah kecil. Tapi anak akan mulai untuk membaca dari ataupun mendengarkan bacaan dari kaum muslimin yang telah mengirimkan audionya. Kita akan dengarkan bacaan pertama dari saudara kita Bang Sandi Alfian di Kota Perawang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Taib, itu bacaan dari saudara kita Bang Sandi Alfian di Kota Perawang. Untuk koreksiannya, pengucapan shin, huruf shin, dia anginnya kuat. Pengucapan shin itu angin kuat, dan tadi dalam bacaan yang kita dengarkan tadi seperti bacaan huruf sin yang agak tebal sedikit. Sedangkan huruf shin adalah lebih kuat anginnya. Tengah lisan tertekan ke lengan angin. Dan terasa tiupan angin di arah gigi depan, ke salah-salah gigi depan. Shh, shh. Ini bacanya Quraisy. Shh. Yang terbaca tadi dari suara Bang Sandi Alfian seperti sin Quraisy. Seharusnya angin itu bukan di antara gigi, tapi di salah-salah gigi. Shh. Kuat dia. Dan tengah lisan tertekan ke lengan langit, sehingga Quraisy. Ayat kedua juga seperti itu, rihlatasyita'i wassayif. Taib, itu untuk pengucapan shin. Kemudian untuk sod udah hampir tebal. Tidak salah, ini, karena ini baru kelas pemula, sudah beransur tebal, membedakan dengan sin. Kursi berikutnya adalah di ujung-ujung ayat, soal Quraisy ini, lebih utama kita memakai kaedah mat 4 rokat juga, kaedah mat sebagaimana memanjangkan syita menjadi 4, yang wajib 4, kemudian alladhi yang dibaca 4 juga. Maka ujung-ujung ayat yang lainnya, ujung ayat 1, ujung ayat 2, 3, 4 dibaca sekadat itu. Kita contohkan ayat kedua yang bergandengan dengan mat 4. Ila fihim rihlatasyita'i wassayif. Maka panjang sayif diimbangkan dengan syita. Rihlatasyita'i wassayif. So, sayif. Itu untuk semuanya di ujung-ujung ayat surah Quraisy ini. Baik, barangkali itu saja untuk koresian untuk saudara kita Bang Alfian di Kota Perawang. Barakallahu fiik. Kita dengarkan suara yang berikutnya datang dari saudara kita Bang Syafri di Kota Pekanbaru. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. طيب بارك الله فيك untuk Bang Syafri di Kota Pekanbaru. Untuk kursi bacaannya yang pertama di ayat 1 sebagaimana yang saya sampaikan tadi, yang tebal adalah ko dengan ro, harokat ro, ro fathahnya. Namun ketika panjangnya, bibir tidak boleh membulat lagi ataupun tidak boleh menebal lagi bentuk pengucapan suaranya. Seperti menebalkan ro, ro yang dipanjangkan, tetapi tipiskan ketika panjangnya. Bacanya kuro, ketika masuk ke linnya, ke panjangnya, maka bibir tidak bunyi tidak menebal lagi. Bacanya seharusnya seperti ini. Qurai rai ra raish. Ra itu agak menebal. Ra rai. Jadi raish. Maka ketika panjang tersebut yang parokat tersebut, bibir tidak membantu untuk menebal lagi. Debarkan bibir. Ish, ish, kurai, ro, roish, seperti itu dia. Kemudian dalam pengucapan shin, sepertinya, wallahu alam, kalau memang betul maka dirubah, kalau tidak berarti sedikit tertebalkan suaranya. Dalam mengucapkan shin, sepertinya Bang Syafri membaca bibirnya monyong dalam membaca huruf shin. Seharusnya tidak, karena shin tidak ada hubungannya dengan bibir. Shin itu hubungannya dengan lisan. Tengah lisan naik, ditempelkan ke langit-langit sehingga mengeluarkan dan sampai mengeluarkan tiupan angin yang kuat. Yang sha, yang shita, tapi shita rihlatash. Silakan dilihat videonya bibirana ketika membaca shin tidak monyong, karena shin tidak ada hubungan dengan bibir. Shin hubungan dengan lisan dan tiupan angin di sela-sela gigi, di giginya, jadi bukan di bibirnya. Maka ketika membaca shin dimanapun shin berada, kecuali shin itu dhammah dia, maka monyong karena dhammah bukan karena makhraj shinnya. Ini bacanya rihlatash tash. Sehingga karena shin dimonyongkan bibir akan terpengaruh juga dengan huruf ta sebelumnya. Terbaca rihlatash tadi dalam bunyinya. Oleh karena itu hati-hati ketika baca shin. Rihlata, rihlata, rihlatash. jangan dibaca rihlatosyita. Baik. Kemudian dalam membaca nun sukun di ujung ayat keempat, jangan ditahan. Terdengungkan tadi, walaupun tidak sampai kadar dengung, tapi hampir didengungkan, melebihi dari kadar nun yang semestinya dibaca di situ. Dia dijelaskan nunnya, tapi tanpa dengung, dan juga berarti jangan sampai mantul. Bacanya min khauf, jangan min khauf, itu sudah tertahan walaupun tidak sampai kadar dengung. Wa amanahum min khauf, wa amanahum min khauf. Baik, itu penjelasan untuk Bang Syafri dari bacaan yang bisa anak kurasi di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Beting di ujung-ujung ayat itu dipanjangkan sekira syita yang 4 rakaat. Barakallahu fik. Kita dengarkan suara yang berikutnya datang dari saudara kita Widi Priyatna. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. Baik, itu bacaan dari Widi Priyatna di Kota Pekanbaru. Alhamdulillah, dan untuk koreksiannya, yang pertama di ujung-ujung ayat, seperti yang saya peringatkan tadi dalam koreksian, barangkali bisa diperbaiki nanti, dan disimak lagi apa yang anda koreksi. Dari bacaan cara membaca Quraisy-nya yang tepat adalah jangan baca Quraisy tapi Quraisy, Quraisy, dan dibaca 4 rakaat. Quraisy, jangan Quraisy, Quraisy. Sangkan menambah ya kasroh setelah ro-nya. Quraisy, maksudnya Quraisy, Quraisy. Itu juga untuk ujung ayat kedua, saif, bait, seharusnya bai, ba, bait. Baik, kemudian untuk berikutnya dalam membaca di ta'awudz, mulai ta'awudz tadi sebenarnya a'udzubillahi minasyaito, seharusnya mina, mina, minasyaito. Ini sepertinya ada pengaruh bibir juga ketika mengucapkan shin, karena shinnya agak masih dominan bibirnya, sehingga terbaca minosh syaito, minesh syaito. Seharusnya mina, mina, nash syaito ni. Baik. Yang berikutnya ketika baca ato'amahum min juwa, sempurnakan, rapatkan bibir. Rapatkan bibir, tekan bibirnya. At'amahum hum hum min ju'. Baik. Kemudian dalam baca fa, usahakan gigi dengan gigi ujung gigi atas dengan bagian dalam bibir bawah, sehingga anginnya tidak terlalu kuat. Khauf, khauf. Jangan keluar giginya, tapi di dalam, di bagian dalam bibir bawah. Memang di bibir juga, tapi udah bagian ke dalamnya. fa, sehingga anginnya tidak terlalu kuat. Min khauf, khauf, jangan khauf, jangan sampai keluar giginya. Taib. Dan satu lagi baru teringat, terpantulkannya min khauf, min khauf. Ditahan, dijelaskan dia dan ditahan sekadar untuk nun. Dan baca khaufnya, min khauf, min khauf, jangan min khauf. Taib. Itu barangkali yang bisa dikoreksi dari bacaan saudara kita Widi Priyatna. Silakan perbaiki sesuai dengan apa yang telah dijelaskan di awal pertemuan di hari ini. Taib, barakallahu fik. Berikutnya dari Asia, dari Asia, saudara kita, saudari kita Asia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. Baik, barakallahu fiik untuk saudari kita Siyah yang telah mengirimkan bacaannya. Alhamdulillah bacaan untuk matnya tidak terlalu bermasalah, sudah bagus penerapan matnya. Hanya di ujung-ujung ayat seperti yang anak koreksi tadi di awal pembahasan. Mungkin bisa nanti tuh pekan depan dikirimkan lagi audionya dan diperbaiki sekarang. Quraisy baca seperti yang anak tegur tadi, Quraisy. Seakan-akan ada ka'iyah kasroh setelah roh fathah. Quraisy. Ternyata Quraisy. Jangan sampai terdengar untuk iya kasroh. Quraisy, Quraisy. Atau bayit, bayit. Ternyata bayit. Kemudian khauf, jangan khauf. Kemudian sedikit untuk Quraisyin pengucapan huruf-huruf fathah. Sebagian tepat, sebagian tidak. Seperti baca di atas syita tadi, sudah tepat pengucapan fathahnya. Syita, ta. Jangan di awal-awal ayat tadi, di ila, le, la, le. Sangat jauh bedanya. Di ila fi qurai, raish, ila. Jangan ila, la, la. Pokoknya mengarah ke A. Jangan sampai memang terdengar A. Walaupun tidak sampai terbuka lebar mulutnya. Dan juga jangan sampai kikir kali kurang membuka bibirnya. Kalau kurang jadi E dia, jadinya. Ila, ila. Seperti itu. Untuk yang lain, satu lagi poin yang anda dengar tadi perlu teringat. Atau amahum min ju, kurang kuat tutup bibirnya dan usahakan tidak memonyong bibirnya ketika menggabungkan mim ke mim yang berikutnya. Baca mim seperti biasa. Atau amahum min ju, jelas kuat tekanan pada bibirnya, jangan samar-samar dan juga tidak boleh monyong bibirnya. Baik. Itu bacaan dari Asia. Kita dengarkan satu bacaan suara yang terakhir datang dari saudari kita Desi di Panam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Falyabudu rabbahadzal bait. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Baik, itu bacaan dari saudari kita Desi di Panam. Untuk koreksi bacanya dilihat lagi nanti penjelasan masalah mat pada pertemuan Selasa yang lalu. Ada 16 yang mesti dipanjangkan di surah Quraisy ini. Di antaranya adalah di awal ayat kedua, itu panjang. Setelah hamzah kasroh ada seperti siku, tanda siku, dan itu adalah simbol ya sukun. Maka i-nya panjang. Ila fihim, sama panjangnya dengan la-nya. Ila fihim, ila fihim. Baik. Yang berikutnya memperhatikan mana dengung. Sepertinya dari saudari kita Desi sudah tahu dengung karena sudah tertahan sedikit tadi. Namun keadaannya kurang. Dengung terdapat di ayat keempat semuanya. At'amahum min ju'. At'amahum min ju'. Maka at'amahum dengan min itu diusahakan sama dengungnya. Kemudian wa amanahum, itu dengung. Tahan seperti apa membaca at'amahum tadi. Wa amanahum min khauf. Tapi barangkali itu saja yang bisa diperbaiki untuk sementara untuk saudari kita Desi di Panam. Tapi dan bacaan dari Desi tadi merupakan bacaan terakhir barangkali yang bisa diberikan koreksian untuk yang mengirimkan audionya karena hanya sebanyak itu. Ada 5 orang mengirimkan audio di kesempatan pagi hari yang berbagai ini. Baik, mudah-mudahan ada faedahnya. Silakan dikirimkan kembali untuk putaran kedua bacaan surat Quraisy setelah koreksi tadi masalah hal-hal yang mesti diperbaiki, masalah huruf-huruf tebal dan tipis dan juga poin kol-kolah. Sempurnakan prakteknya mulai dari mat, dengung, tebal tipis dan kol-kolah. Dan kirimkan lagi untuk Selasa depan. Dan insyaAllah kita lanjutkan untuk Selasa depan setelah mengurusi bacaan dari Antum ke surah yang berikutnya, surah Al-Fil. Ya, barakallahu fiqh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.